بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melengkapi pembahasan tentang ilmu disebutkan oleh para ulama tentang wajibnya mengamalkan ilmu. Ilmu bukan dimaksud dengannya sekedar sebagai pengetahuan, akan tetapi maksud daripada ilmu adalah untuk diamalkan. Sebagaimana maksud daripada amal adalah untuk menyelamatkan. Para ulama rahimahumullah memberikan banyak nasihat dalam bab ini. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca beberapa nasihat para ulama tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Sebelumnya telah disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-ilmu ilman, ilmun fil qalbi, fadhalika al-ilmun nafi', wa ilmun 'ala al-lisan, fadhalika hujjatullah 'ala ibni Adam. Ilmu ada dua macam. Ilmu yang menancap dalam kalbu, itulah ilmu yang kelak bermanfaat, ilmu nafi'. Wa ilmun 'ala al-lisan, yang kedua adalah ilmu yang hanya sekedar dalam ucapan. Fadhalika hujjatullah 'ala ibni Adam, itu akan menjadi hujjah Allah terhadap Bani Adam. Yang dimaksud dengan ilmu yang sesungguhnya kalau begitu adalah jenis yang pertama, ilmu yang menancap dalam kalbu seseorang sehingga bermanfaat bagi pemilik ilmu tersebut. Dia memahami ilmu tersebut lalu dia mengamalkannya, bermanfaat bagi pemilik ilmu itu dan menjadi sebab keselamatannya. Sementara ilmu yang kedua, yaitu ilmu yang hanya dalam lisan, maka ini akan menjadi mudarat buat dia, justru mencelakakannya, karena akan menjadi hujjah Allah Azza wa Jal terhadap orang tersebut. Oleh karenanya, janganlah ilmu sekedar sebagai pengetahuan lalu tidak diamalkan. Itu akan bermudarat bagi para pemilik pengetahuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam beberapa ayatnya, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan, lalu kalian lupakan diri kalian sendiri sementara kalian membaca kitab? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian memikirkan? Tentu suatu aib, paling tidaknya ketika dia hanya bisa berbicara, tidak bisa memberi contoh yang baik. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berucap sesuatu yang kalian sendiri tidak bisa mengamalkannya. Dan tidak ada uzur tentunya ketika dia meninggalkan amal tersebut. Orang-orang Yahudi dikenal bahwa mereka sebagai orang-orang yang mengetahui ilmu. Mereka tahu tentang Islam, kebenarannya, tentang Nabi Muhammad, bahwa beliau betul-betul seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat mengetahui itu. Mereka bahkan mengancam orang-orang Arab dengan mengatakan, kelak kalau datang Nabi terakhir, kami akan memerangi kalian bersama Nabi tersebut. Itu ancaman Yahudi kepada orang-orang Arab. Tapi ketika betul-betul datang Yahudi, betul-betul datang Rasul, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru mereka yang tidak mengikuti dan justru orang-orang Arab yang mengikuti. Maka Allah azza wa jalla mencela mereka, orang-orang Yahudi. Disebut oleh Allah azza wa jalla sebagai al-maghdhub alaihim, orang-orang yang dimurkai Allah. Orang-orang yang dimurkai Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena tadi mengetahui ilmu, memahami tapi tidak mau mengamalkan. Sehingga kalau ada dari umat ini yang juga tahu hukum, tahu ilmu, lalu tidak mengamalkannya, dia serupa dengan mereka, orang-orang Yahudi. Sehingga disebut oleh sebagian ulama kita, Sufyan rahimahullah mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud. Siapa yang rusak dari golongan umat ini, dari ulama'nya, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi. Mirip, ada kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman melalui hadis beliau, di mana beliau bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah wa yulqa finnar. Akan didatangkan seseorang di hari kiamat, lalu dia dilemparkan dalam api neraka. Fatandaliku aqtabuhu finnar. Maka ususnya keluar ketika dia dilemparkan dalam api neraka. Ususnya terburai. Fayaduru kama yaduru al-himaru birahahu. Dia pun mengelilingi ususnya, berputar seperti layaknya seekor keledai yang berputar-putar mengelilingi tempat gilingan. Fayajtami'u ahlun nar 'alaihi fayaqulun, ay fulan, ma sya'nuk? maka para penghuni neraka yang lain berkumpul mengelilinginya dan bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Alasta kunta ta'murna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Bukankah dulu engkau yang menyuruh kami berbuat kebajikan? Bukankah dulu engkau yang melarang kami dari yang mungkar? Dia pun menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atih wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Aku memang dulu memerintahkan kalian untuk berbuat kebajikan, sementara aku tidak melakukan kebajikan itu. Aku dulu yang melarang kalian dari perbuatan yang mungkar, tapi justru aku melakukan kemungkaran itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini suatu peringatan bagi mereka yang tidak mengamalkan ilmu, bahkan lebih daripada itu, tidak menjadi contoh, tidak menjadi contoh dalam kebaikan. Kebaikan yang dia perintahkan tidak dia lakukan, larangan yang dia larang manusia darinya justru dia langgar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Namun hal ini tentunya jangan kemudian disalahpahami. Jangan kemudian disalahpahami sehingga ada yang berpikiran, kalau begitu saya tidak mau belajar. Jangan ada yang berpikiran, kalau begitu saya tidak mau talabul ilmi, karena kalau saya talabul ilmi, saya dituntut beramal. Saya tidak siap beramal. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini bisikan-bisikan syaitan. Ini adalah bisikan syaitan. Kita sudah katakan bahwa talabul ilmi, menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridhatun, menuntut ilmu adalah suatu faridhah, kewajiban. Maka ketika seseorang sejak awal sudah enggan talabul ilmi, takut beramal, maka dia telah salah dua kali. Salah tidak mau talabul ilm, dan salah ketika tidak ada niatan untuk mengamalkan. Maka dari itu, lakukan kewajiban talabul ilm dan bertekadlah untuk mengamalkannya. Lakukan kewajiban talabul ilm dan bertekad untuk mengamalkan. Apa yang kurang dari kita? Kita tutup dengan banyak-banyak istighfar, dan kita terus berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita lakukan, yang kita pelajari, agar kita terbebas dari ancaman-ancaman, baik ancaman disebabkan tidak talabul ilmi atau ancaman disebabkan tidak mengamalkan ilmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para pendahulu kita as-salafus salih rahimahumullah, bahkan dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, telah memberikan banyak wasiat yang ditulis oleh para ulama kita, diabadikan. Di antara nasihat-nasihat mereka rahimahumullah radhiyallahu anhum, qala Abu Darda, di antaranya adalah ucapan Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la takunu aliman hatta takunu muta'alliman. ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. Kamu tidak akan menjadi seorang alim, seorang yang berilmu, sehingga kamu menjadi muta'allim, orang yang belajar. Wala takunu bil ilmi amilan, aliman, dan kamu juga dengan ilmu kamu yang kamu pelajari, tidak kamu menjadi seorang alim sampai kamu beramal dengannya. Jadi kata Abu Darda, kalau orang ingin menjadi alim, seorang yang berilmu, maka mesti menjadi muta'allim dulu, orang yang belajar dulu. Ketika dengan proses belajar dia punya ilmu, juga belum disebut sebagai alim sampai dia mengamalkan. Sehingga syarat menjadi seorang alim adalah dia belajar lalu mengamalkan ilmunya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, qulu khairan tu'rafuna bihi wa'malu bihi takunu min ahlihi wala takunu ujulan madayi' budura. Ucapkan kata-kata yang baik, kalian akan dikenal sebagai orang yang baik. I'malu bihi, lakukan kebaikan itu. Takunu min ahlihi, engkau akan menjadi golongan orang yang baik. Wala takunu ujula, jangan kalian menjadi orang yang suka tergesa-gesa, terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, dalam bertindak. Madayi, jangan pula kalian menjadi orang-orang yang gampang menyebarkan berita-berita buruk, menyebarkan berita yang tidak baik, menyebarkan fawahish, yakni menjadi perangkat dan sebab tersebarnya keburukan. Wala takunu budhura, jangan pula kalian menjadi orang-orang yang suka menebarkan ucapan-ucapan provokatif yang berakibat permusuhan, atau an-namam, seorang yang melakukan adu domba. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan agar kita senantiasa berkata yang baik sehingga kita dikenal dengan kebaikan, dan kita hendaknya beramal yang baik sehingga kita dikenal sebagai orang yang baik. Tentu tujuan kita dalam melakukannya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada ajaran agama kita, bukan karena ingin disanjung atau dipuji. Beliau pun mengatakan, ta'allamu ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu, belajarlah belajarlah kalian apabila kalian telah mengetahui ilmu, maka beramallah, berbuatlah, praktekkan ilmu yang kalian telah pelajari. Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang ulama dari Makkah. Beliau mengatakan, al-ilmu in lam yanfa'ka darrak. Ilmu itu kalau tidak menjadi manfaat bagi kamu, maka akan mencelakakan kamu. Apa yang membedakan antara memberi manfaat dan mencelakakan? Yang membedakan adalah amal itu. Ketika ilmu diamalkan, maka menjadi ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi'. Namun ketika ilmu tidak diamalkan, akan bermudarat, menjadi hujjah alaik, hujjah yang menghujat kamu. Kita ingat Nabi juga pernah mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran itu akan menjadi hujjah buat kamu atau justru akan menghujat kamu. Nah, sekali lagi, di antara yang membedakan antara ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang mencelakakan adalah bab amalnya. Amal ini yang membedakan. Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah mengomentari ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, yakni in lam yanfa'hu bi an ya'mala bihi darrahu bi kaunihi hujjatan alaih. Maksud Ibn Uyainah, bila ilmu tidak diamalkan, maka akan bermudarat dan menjadi hujjah atasnya. Dan bila diamalkan, maka akan bermanfaat untuknya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang imam di kalangan para tabi'in, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'min ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal, wa innal munafiq asa'a dhanna bi rabbihi fa asa'a al-amal. Sesungguhnya seorang mukmin, dia berbaik sangka kepada Rabbnya, maka dia perbagus amalnya. Adapun seorang munafik, berburuk sangka terhadap Rabbnya, maka dia pun buruk dalam beramal. Fa'asa'a al-amal, maka buruk dalam beramal. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, seorang mukmin berhusnudzan kepada Allah azza wajal, cinta kepada Allah dan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah azza wajal, maka dia banyak beramal, didorong oleh cintanya kepada Allah, didorong oleh baik sangkanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang munafik, mereka buruk sangka kepada Allah, sehingga bermalas-malasan untuk beramal, tidak semangat untuk beramal, karena sudah buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sufyan al-Thawri rahimahullah juga mengatakan, Sufyan rahimahullah mengatakan, kana yuqal al-ulama'u thalatatun. Dulu dikatakan bahwa ulama itu ada tiga macam. alimun billah. Yang pertama adalah alimun billah, orang yang berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yahshallaha, dia takut kepada Allah. Laisa bi'alimin bi'amrillah, tapi dia tidak berilmu tentang perintah-perintah Allah. Wa'alimun billah, alimun bi'amrillah. Ada juga seorang yang alim, berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan berilmu tentang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yahshallah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhalikal alimul kamil, maka itulah seorang alim yang sempurna. Wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah. Yang ketiga, seorang yang berilmu tentang perintah-perintah Allah tapi tidak berilmu tentang Allah. La yakhshallah, tidak takut kepada Allah. Fadhalikal alimul fajir, itulah seorang alim yang jahat, ulama su, orang alim berilmu tapi jahat, ulama su, taunya ibarat hanya tahu sebuah teori terhadap ilmu agama, hanya dianggap sebagai suatu informasi, tidak ada pengamalan, tidak ada penerapan, tidak menumbuhkan rasa takut kepada Allah, sehingga dia melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah gambaran seorang ulama su, alim yang buruk, ulama yang buruk. Ini seperti orang-orang Yahudi. Nah, tentu yang diminta, yang diharapkan, yang dituntut oleh syariat, bahwa orang itu menjadi alimun billah, alimun bi amrillah, alim berilmu tentang Allah, takut kepadanya, tunduk kepadanya, dan tahu tentang hukum-hukum Allah, sehingga dia mengamalkan hukum-hukum tersebut dan menyampaikan kepada umat hukum-hukum tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah nasihat para ulama kita. Nasihat-nasihat yang sangat berharga bagi kita terkait dengan pentingnya mengamalkan ilmu. Dan disebutkan pula oleh para ulama kita bahwa mengamalkan ilmu itu menjadi sebab kokohnya ilmu. Mengamalkan ilmu menjadi sebab menancapnya ilmu dalam diri kita, tidak hilang dari diri kita. Seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu membisikkan agar diamalkan. Kalau bisikan itu disambut, sehingga ilmu itu diamalkan, maka ilmu akan tetap berada pada pemiliknya. Wa illa irtahal, tapi kalau tidak disambut, sehingga tidak diamalkan, maka ilmu itu pun akan pergi. Oleh karena itu, para muhaddisin, para ahli hadis, mereka para penghafal ilmu, menguatkan ingatan mereka dengan mengamalkan apa yang mereka telah dengar dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Waqi' rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil 'amal bihi wa kunna nasta'inu ala talabihi bis saum. Kami dalam usaha menghafal hadis, dalam usaha mengingat-ingat hadis, kami memperbantukan dengan amalan. Kami melakukan amalan, pengamalan terhadap hadis-hadis itu supaya terhafal hadis itu, supaya teringat hadis itu. Dan memang seperti itu nyatanya. Ketika seorang pernah tahu tentang suatu ilmu, lalu dia gak pernah mengamalkannya, satu hari, dua hari, sebulan, dua bulan, sampai sekian tahun tidak pernah dia amalkan, maka dia akan kelupaan. Tapi ketika dia rutin mengamalkan atau berusaha untuk mengamalkan walaupun tidak begitu rutin, tentu karena ini suatu amalan yang mungkin tidak terikat dengan waktu tertentu, tapi dia berusaha mengamalkan, maka dia akan teringat hadis itu, terjaga. Sehingga para muhaddithin rahimahumullah, mereka bukan hanya belajar dalam arti menghafal, mencatat, tapi mereka juga mengamalkan ilmu mereka dengan itu ternyata, sehingga mereka kuat dalam hafalan hadis-hadis mereka. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bis-shaum, dan kami melakukan shaum untuk mendukung proses kami belajar. Ya, untuk mendukung hafalan dengan mengamalkan, dan untuk mendukung belajar memperoleh ilmu dengan berpuasa. Ibnu Mas'ud rahimahullah juga mengatakan, inni la ahsibu ar-rajula yansal ilm kana ya'lamuhu lil khati'ati ya'maluha. Sungguh aku mengira seseorang itu lupa ilmu yang dulu dia ketahui, lil khati'ati ya'maluha, disebabkan suatu kesalahan, pelanggaran yang dia lakukan. Ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sungguh aku mengira bahwa seseorang yang lupa ilmu padahal dulu dia telah mengetahuinya adalah disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dia lakukan. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini mengingatkan kita tentang nasihat Waqi' juga. Nasihat Al-Waqi', Waqi' kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi wa qala alam bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu al-'asi. Aku mengeluhkan kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, maka beliau menasihatkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Dan beliau pun mengatakan, ilmu Allah adalah cahaya, ilmu adalah nur, cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, Jadi dengan kita mengamalkan ilmu, maka ilmu akan tetap, ilmu akan kokoh dalam diri kita. Bila kita menengok bagaimana para ulama kita dalam mengamalkan ilmu, kita akan dapati bahwa mereka adalah teladan yang baik. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam mengamalkan ilmu. Kita membaca riwayat-riwayat dari mereka untuk kita berusaha meniru, walaupun tidak persis seperti apa yang mereka lakukan, karena kelemahan kita, karena kekurangan kita. Paling tidaknya seperti yang dikatakan oleh para oleh sebagian penyair, wa tashabbahu illam takunu mithlahum innal tashabbuha bil kirami falahu, atau kata-kata yang semakna dengan itu. Dan berusahalah menyerupai, kalaupun kalian tidak bisa seperti mereka. Inna tashabbuha bil kirami falahu, sesungguhnya menyerupai mereka, orang-orang yang mulia, adalah suatu keberuntungan. Suatu keberuntungan. Ya, ada usaha dari kita. Disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abi Nu'm, lau qila lahu qad tawajjaha ilaika malakul maut ma kana 'indahu ziyadatu 'amal. Kalau dikatakan kepada beliau bahwa malaikat maut telah pergi menuju engkau, ingin mencabut nyawamu, maka na'indahu ziyadatu amal, ia sudah tidak bisa lagi menambah amalnya. Luar biasa. Kalau dikatakan bahwa malaikat maut sekarang pergi menuju kamu untuk mencabut nyawamu, dia sudah tidak lagi bisa menambah amalnya. Artinya dia sudah penuh dengan amal soleh di waktu-waktunya. Beda dengan kondisi kita. Beda dengan kondisi kita. Kalau seandainya dikatakan seperti itu kepada kita, maka masih terlalu banyak peluang untuk beramal, karena selama ini minim dengan amalan yang soleh. Nah, itulah sebagian gambaran dari para ulama rahimahumullah. Mereka bukan sekedar berilmu, tapi mereka juga beramal. Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan bagaimana para ulama ketika beliau menyebutkan tentang Abu Dawud dalam kitabnya Tadhkiratul Huffaz, kata Dhahabi rahimahullah, balagana anna Abu Dawud kana minal ulama'il amilin, sampai kepadaku bahwa Abu Dawud adalah tergolong dari para ulama yang gemar beramal. Ulama amilin, ulama amilin, ulama yang beramal. Abu Dawud. Hatta anna ba'd al-a'immah qal kana Abu Dawud yushabbahu bi Ahmad ibn Hanbal fi hadyihi wa dallihi wa samtihi. sampai-sampai beliau disebut oleh sebagian para ulama Abu Dawud serupa dengan gurunya Ahmad bin Hanbal dalam perilakunya, dalam keadaannya. Dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah seperti kita tahu ulama besar yang berilmu dan beramal, berjuang. Wa kana Ahmad yushabbahu fi dhalika bi Waqi'. Dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga serupa dengan gurunya Waqi' rahimahullah. Wa kana Waqi' yushabbahu fi dhalika bi Sufyan. Waqi' juga disebut serupa dengan gurunya yaitu Sufyan. Wa Sufyan bin Mansur disebut pula bahwa Sufyan serupa dengan gurunya dalam perilakunya, dalam keadaannya sebagai ulama amilin. Sufyan disebut seperti gurunya yaitu Mansur. Wa Mansur bin Ibrahim, Mansur juga disebut oleh ulama dia seperti gurunya yaitu Ibrahim An-Nakhai. Dan Ibrahim An-Nakhai juga disebut oleh ulama seperti gurunya yaitu Alqamah, seorang tabi'in. Dan Alqamah juga disebut sangat menyerupai gurunya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Alqamah, Alqamah pun mengatakan kana Ibnu Mas'ud yushabbahu bin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa samtihi. Alqamah pun mengatakan Ibnu Mas'ud serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perilakunya, dalam keadaannya. Itulah para ulama kita. Silsilah, bukan hanya silsilah ilmu, silsilah para perawi hadis meriwayatkan hadis, tapi menjadi silsilah dalam beramal, menjadi silsilah dalam beramal dari mulai Nabi diserupai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyerupai beliau, turun kepada muridnya, turun kepada muridnya, terus sampai kepada Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Nah, itulah para ulama kita rahimahullah, para pendahulu kita rahimahullah. Semoga kita bisa mengikuti jalan mereka untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan ilmu dan amal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Iftidha Al-Ilm Al-Amal, suatu kitab yang berjudul Iftidha Al-Ilm Al-Amal, yang artinya bahwa ilmu menuntut untuk diamalkan. Iktidha'ul ilm al-amal, ilmu menuntut agar diamalkan. Itu judul kitab beliau. Dan diriwayatkan di kitab itu berbagai riwayat-riwayat dari nasihat-nasihat, baik dari hadis maupun riwayat asar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di mukaddimah beliau mewasiatkan suatu wasiat besar untuk para penuntut ilmu agama. Kata beliau, inni musika ya talibal ilmi, aku mewasiatkan kepadamu wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyyati fi talabihi. Pertama, agar kalian ikhlas dalam menuntut ilmu. ikhlas karena Allah dengan tujuan yang baik, tujuan yang mulia, bukan demi hal-hal yang sifatnya duniawi, bukan untuk dipuji, bukan untuk membodohi umat, bukan untuk menyalahgunakannya untuk mencari dunia, bukan. Tapi mencari ridha Allah, ibadah dengan talabul ilmi, menguatkan hujjah dalam kita beramal, menghilangkan kebodohan karena kebodohan tercela, dan niat-niat baik yang lain. Ikhlas karena Allah azza wa jalla. Wa ijhadin nafsi 'ala al-'amali bi mujibi. Kedua, bersungguh-sungguh memaksa jiwa kita, menekan jiwa kita untuk berusaha mengamalkan ilmu yang dipelajari. Fa innal ilma syajaratun wal 'amalu thamarah. Karena sesungguhnya ilmu adalah ibarat pohon dan amal adalah buah. Wala yu'addu wa laysa yu'addu 'aliman man lam yakun bi 'ilmihi 'amilan. Dan tidaklah dianggap sebagai orang yang alim siapa yang belum mengamalkan ilmunya. Walaupun ilmunya, pengetahuannya banyak, tapi kalau dia belum mengamalkannya, dia belum disebut sebagai alim. Fala ta'nas bil 'amali ma dumta mustawhishan minal ilmi. Maka kamu tidak akan merasa tentram dengan amal ketika kamu masih jauh daripada ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran bil amali. Dan kamu tidak akan merasa tenang dengan ilmu, yakni ketika kamu telah memperolehnya, selama kamu menyia-nyiakan dan menyepelekan dalam bab amal. Walakin ijma' bainahuma. Tapi yang mesti kamu lakukan adalah gabungkan antara keduanya. Ilmu kamu peroleh, amal kamu lakukan. Wa in qalla nasibuka minhuma. Walaupun bagianmu dari ilmu dan amal masih sedikit, tapi hendaknya senantiasa beriringan antara ilmu dan amal. Wal ilmu yuradu lil amali kama al amal yuradu lin najah. Dimaksudkan dengan ilmu itu supaya diamalkan, yakni bukan sekedar untuk teori, sekedar untuk pengetahuan, sekedar untuk informasi, tidak. Tapi yang dimaksud dengan ilmu adalah agar diamalkan. Kama al-amal yuradu lin-najat, sebagaimana yang dimaukan dengan amal itu agar menjadi sebab keselamatan. Fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, kalau amal tidak seimbang dengan ilmu, amalnya kurang, ilmunya banyak, kanal ilmu kallan 'alal 'alim, ilmu justru akan menjadi beban bagi seorang alim. Wa na'udzu billah min 'ilmin 'ada kallan wa awratha dhullan wa sara fi raqabati sahibihi ghullan. Dan kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang justru menjadi beban, dari ilmu yang justru mewariskan kehinaan dan menjadi belenggu di leher pemiliknya. وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح. Dan bukankah para pendahulu as-salafus salih mereka mencapai apa yang mereka capai dari derajat yang tinggi kecuali dengan ikhlas dalam keyakinan mereka dan dengan amal saleh wazuhud dan dengan kezuhudan al-ghalib yang banyak fi kulli ma raqa minad dunya pada segala sesuatu yang nampak cemerlang atau menarik dari kehidupan dunia. Wahal jami' kutubal ilm illa kajami'il fiddati wazzahab. Dan bukankah seorang yang mengumpulkan ilmu, kitab-kitab ilmu, tidak lain kecuali seperti orang yang mengumpulkan emas dan perak. Yakni orang yang mengumpulkan emas dan perak kalau tidak dizakati maka akan bermudharat, tapi kalau dizakati akan bermanfaat. Begitu pula ilmu, kalau dia ibaratnya mengeluarkan zakatnya dengan dia mengamalkannya maka manfaat, kalau tidak maka mudharat. Kadzalika la tanfa'ul ulum illa liman 'amila biha. Demikianlah pula ilmu tidak akan bermanfaat kecuali bagi yang mengamalkannya. Wa ra'a wajibatiha, dan memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Fal yanzur al mar'u li nafsihi, maka hendaknya seseorang memperhatikan dirinya. Memperhatikan dirinya. Wal yaghtanim waqtahu, pergunakan waktunya. Fa inna ar-rahil qarib, sesungguhnya kepergian itu telah dekat. Wa turuqu makhuf, jalan di depan sana cukup menakutkan. Wal igtiraru ghalib, ketertipuan seseorang sering terjadi. Wal khataru azim, bahaya cukup besar. Wan naqidu basir, dan yang akan mengkritik kita sangat melihat kita. Wallahu bil mirsad, dan Allah senantiasa mengawasi. Wa ilaihil marja' wal ma'ad, dan kepadanya kita kembali. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Siapa yang mengamalkan seberat zarrah, semut yang kecil, dia akan melihat hasil amalnya dari amal kebaikan. Dan siapa yang mengamalkan keburukan walaupun seberat zarrah, semut yang kecil, dia pun akan melihat amal tersebut. Demikian nasihat dari Al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu taala. Ahibati fillah rahimakumullah, sebagai penutup kita ingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa-doa terkait dengan ilmu. Beliau mengajarkan, di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari qalbu yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Beliau pun mengajarkan doa yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau juga mengajarkan doa yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Juga doa yang lain, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni 'ilman tanfa'uni bih. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku dengan ilmu yang Kau ajarkan kepadaku. Ajarkan kepadaku ilmu yang jadi manfaat buatku, dan rezekikan kepadaku ilmu yang Engkau beri manfaat diriku dengan ilmu tersebut. Beliau juga mengajarkan, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berikan manfaat kepadaku dengan ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku apa yang jadi manfaat buatku, serta tambahkan kepadaku ilmu. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah mengajarkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Inilah doa-doa yang masyru'ah yang diajarkan kepada kita. Tentu agar kita berusaha menghafal doa-doa tersebut sebagiannya atau seluruhnya. Kemudian kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun usaha kita, kita tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah dan bantuannya. La haula wala quwata illa billah. Nabi berwasiat, Salu Allah ilman nafi'ah wa ta'awadu billah min ilmin la yanfa'. Mintalah kalian kepada Allah ilmu yang manfaat, dan berlindunglah kalian kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ahibbati billah rahimakumullah, semoga kita bisa mengamalkan dengan taufik dari Allah Azza wa Jal ilmu yang kita pelajari, sehingga manfaat buat kita. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar senantiasa membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan, sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat yang bisa mencelakakan. Ahibati fillah rahimakumullah, demikian apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan semampu kita. Pertanyaan, apakah boleh bagi musafir yang tinggal beberapa hari di masjid untuk menjamak sholatnya? Kalau dia tinggal di suatu masjid yang di situ ditegakkan jamaah, maka ikuti jamaah. Jangan dia menjamak sholatnya, kemudian ketika jamaah masjid melakukan sholat, dia justru tidak sholat. Kita ingat bahwa dulu pernah terjadi di Masjid Nabawi zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi sholat berjamaah, kemudian ada dua orang yang tidak ikut berjamaah. Maka Nabi bertanya kepada keduanya, Ma mana'akuma antusalliya ma'ana? Apa yang menyebabkan kalian terhalangi untuk sholat bersama kami. Keduanya menjawab, "Sallaina fi rihalina." Kami sudah sholat di tempat kami. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, bila kalian datang ke suatu masjid, kemudian didirikan sholat berjamaah, maka sholatlah kalian bersama jamaah tersebut. Demikian makna hadis Nabi SAW. Sehingga apalagi kasus seperti yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, di mana dia tinggal di masjid itu, maka lakukan sholat bersama jamaah di masjid tersebut. Wallahu a'lam. Di daerah saya jumlah salafiyin sangat sedikit dan tidak ada seorang ustaz sebagai pembimbing. Jika dalam kondisi seperti ini, apakah saya harus berhijrah ke daerah lain atau tetap bertahan di daerah saya dengan segala keterbatasan? Kalau ditanyakan apakah harus, ya tidak harus, karena selama itu adalah masyarakat muslimin, dia bisa melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya, maka tetap tinggal di tempat itu suatu hal yang boleh. Tapi kalau dia pertimbangkan dari sisi yang lain, yaitu susahnya untuk menegakkan sunnah dan kekhawatiran untuk futur, sehingga dia ingin mencari lingkungan yang dekat dengan seorang ustadz yang dapat menjadi pembimbing dalam kehidupannya, maka itu hal yang bagus, itu hal yang bagus. Adapun kalau dia tetap tinggal di tempat tersebut dan dia bisa memberi pengaruh yang baik kepada masyarakatnya, dia pun tetap bisa talabul ilm pada waktu-waktu tertentu, atau bisa mengundang pengajar ke tempatnya sehingga menjadi sebab kebaikan bagi masyarakatnya, maka ini lebih baik lagi. Ya, ini lebih baik lagi. Sehingga di sini dia perlu pertimbangkan baik-baik, dan dia alangkah baiknya kalau dia bisa istisyarah, minta pendapat ustaz-ustaz terdekat apa yang kira-kira paling baik untuknya. Wallahualam. Bolehkah menjual barang dengan harga biasa sementara harga barang tersebut sedang turun? Selama di situ tidak ada unsur gharar, penipuan. Dalam arti mungkin selisihnya tidak begitu banyak, maka itu sah. Jual beli yang seperti itu sah. Tapi kalau ada unsur gharar atau penipuan, unsur di mana harga yang dia tentukan jauh lebih tinggi daripada umumnya, sehingga orang yang beli merasa tertipu, maka ini tidak boleh. Wallahualam. Apakah orang kafir mendapat fitnah kubur, yakni pertanyaan di alam kubur? Kalau dari umat ini nampaknya iya, karena di sebagian hadis disebutkan bahwa seorang yang musyrik ketika ditanya man rabbuk dan seterusnya, sehingga dari hadis tersebut nampak bahwa orang musyrik juga mendapat ujian di alam kuburnya dari umat ini. Tanya berikutnya, suami mengatakan kepada istrinya, apabila sendok ini di tangan suami jatuh, maka jatuh pula lah talakmu. Kemudian sang suami membantingkan sendok tersebut. Jatuhkah talaknya? Jadi talak yang muallak terkait dengan sesuatu, kalau dia memang bermaksud mentalak, maka jatuh talak. Apalagi dia sengaja menjatuhkan seperti itu, nampak memang ada unsur niat untuk mentalaknya. Namun wallahu a'lam, terkait dengan talak ini saya cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan harus ada saksi. Sebagai syarat sahnya talak harus ada saksi, dua saksi. Hal ini wallahu a'lam karena keumuman firman Allah Azza wa Jal dalam surat At-Talaq tentang mempersaksikan talak atau rujuk. Kemudian juga mengingat bahwa pernikahan itu suatu yang mitsaqan ghalidzah, janji yang berat. Ketika seorang menikah mesti mendatangkan dua saksi untuk sahnya nikah. Bukan hal yang biasa, hal yang berat. Maka untuk melepas ikatan pernikahan itu pun sama. Tidak sembarangan, semudahnya, seenaknya. Begitu saja mencerai, kamu saya cerai, selesai. Sementara untuk mau menikah dengan susah payah, dengan mendatangkan dua saksi. Dan ini wallahualam agar orang-orang tidak bermudah-mudahan dalam menceraikan. Yang dalam mengucapkan kata cerai, yang kemudian dia bermain-main dalam hal itu, betapa banyaknya keluhan-keluhan. Suami bermudah-mudahan mengucapkan cerai, kalau ditanya sudah berapa kali, sudah gak terhitung. Tapi cerai habis itu hilang marahnya, ya, mendekati istri lagi, kembali lagi. Lain kali marah, mengucap cerai lagi, kembali lagi, seenaknya sendiri. Maka dari itu tidak boleh bermudah-mudahan melafadzkan kata cerai, dan wallahu a'lam tidak sah kecuali ada saksi. Seorang istri ketika suaminya memang ingin mencerai, maka harus mendatangkan dua saksi. Kalau memang mau cerai, datangkan dua saksi. Ucapkan perkata cerai itu di hadapan dua saksi, supaya tidak main-main. Nanti mau rujuk, datangkan dua saksi. Begitu. Wallahu a'lam. Bolehkah menjual jenis obat tradisional yang sebagian orang menyalahgunakan obat tersebut? Kalau memang ada tren menyalahgunakan obat itu, ya jangan dijual. Atau dia tahu bahwa akan disalahgunakan, jangan dijual. Tapi kalau dia tidak tahu dan umumnya tidak disalahgunakan, maka selama itu obat tidak terlarang dalam syariat, ya, atau juga mungkin aturan negara kita perlu perhatikan juga, maka diperbolehkan. Sudahkah kita mempunyai buku panduan manasik haji dan umrah? Setahu saya pernah dibahas di majalah syariah tentang edisi haji khusus. Dan juga alhamdulillah buku-buku para ulama telah diterjemahkan. Buku Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin dan yang lain. Ya, sehingga bisa dirujuk buku-buku tersebut. Dilihat, dipelajari buku-buku tersebut. Saya mau safar dan sholat, saya jamak duhur dan asar. Tapi qadar Allah, safarnya gagal. Apa saya sholat lagi? Kalau kita belum safar, kita belum boleh menjamak. Kalau kita masih di rumah kita belum safar, kita belum boleh menjamak. Ya, karena jamak itu dibolehkan ketika safar. Boleh juga ketika di tempat tinggal kita, ketika ada sebab-sebab yang membolehkan, misalnya hujan lebat atau hujan begitu di masjid jamak karena hujan. Nabi pernah melakukannya. Kemudian misalnya karena takut, kondisi yang mengkhawatirkan, kondisi keamanan yang mengkhawatirkan, sehingga dia menjamak sholat. Soalnya kalau sering keluar masjid dikhawatirkan, maka boleh. Dan boleh dalam kondisi tertentu tanpa dijadikan kebiasaan. Ketika ada suatu hal yang memang kondisi kita sulit sehingga kita perlu menjamak, ketika itu boleh, tapi tidak dijadikan kebiasaan. Nah, seorang yang mau safar kemudian menjamak, kalau tidak ada sebab hal tertentu tiba-tiba biasaan seperti itu, maka wallahualam tidak boleh. Tapi mungkin kondisi tertentu dia mesti menjamak. Misalnya karena jadwal kendaraan bis misalnya, atau jadwal kereta atau jadwal pesawat sehingga cukup membingungkan bagi dia untuk melakukan sholat pada waktunya, sehingga dia jamak karena itu, maka boleh. Dan kalau memang sudah dijamak, maka kewajiban sudah gugur, sehingga untuk berikutnya dia tidak wajib sholat lagi. Wallahualam. Saya diizinkan menjualkan atau memasarkan barang yang belum pernah saya ketahui barangnya secara langsung. Hanya mengetahui barang lewat HP, dan kalau ada yang pesan barang tersebut dikirim dengan atas nama saya. Apakah yang seperti ini boleh? Kalau dia sebagai penjual juga, maka yang seperti ini tidak boleh. Misalnya ya, dia berpenampilan sebagai penjual, bukan sebagai orang yang menjualkan. Ini harus dibedakan. Ya, kalau dia sejak awal mengatakan saya menjualkan punya orang, saya hanya makelar atau yang semakna dengan itu, saya diberi kuasa untuk menjualkan barang. Jelas orang yang transaksi tahu bahwa kita bukan pemilik. Ya, kita hanya mewakili pemilik. Nah, ketika barang itu kemudian dibeli, kemudian langsung dikirim dari pemilik kepada dia, maka enggak ada masalah. Karena ini dari penjual berarti langsung ke pembeli. Tapi kalau kita berpenampilan sebagai penjual, pembeli mengetahui kita sebagai penjual, sebagai pemilik barang, ya, kita bertransaksi. Setelah jadi transaksi, kita bilang, kita ngomong ke pemilik, langsung kirim ke sana. tidak ke kita dulu, tapi langsung kepada pembeli. Padahal kita bukan pemilik barang, kita sendiri beli dari dia. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh, dan ini termasuk pertama menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Yang kedua, ini melanggar dari sisi keharusan qabd. Qabd itu adalah menguasai barang sebelum dijual. Barang yang mau dijual harus dikuasai dulu. Ya. Barang yang mau dijual harus dikuasai dulu. Sementara ketika ada di tangan pemilik pertama, belum dalam kekuasaan dia. Dia gak tahu kalau ternyata misalnya barangnya palsu atau barangnya ada cacat, ya, atau ternyata penipu pihak pertama. Kita ngomong kirim, ternyata gak dikirim, atau dikirim ternyata barangnya cacat, ya. Orang menyangka bahwa kita yang berbuat, padahal kita bukan kita yang berbuat. Nah, salahnya karena dia tidak mengkobet dulu, tidak menguasai dulu barang itu, tidak mengetahui seperti apa. Ya. Ini masalah pertama dalam bab kobet. Yang kedua dalam hal spesifikasi barang, diperbolehkan kita menjual dengan muasofat atau spesifikasi barang yang jelas. Namun tentu barangnya juga sama dengan spesifikasinya, sama dengan sifat-sifat yang kita informasikan. Ketika barang itu sampai dan sama, maka sudah berlangsung jual beli. Ketika berbeda dengan kenyataan, maka si pembeli punya hak secara syar'i untuk mengembalikan barang itu. Itu namanya khiyaru al-aib. Dia punya hak khiyar, memilih untuk melangsungkan jual beli atau mengembalikan disebabkan ada cacat. Ya. Wallahu a'lam. Para da'i mutalawin la'ab makir dan pengikutnya sangat tegas menyikapi kita, merendahkan ustaz-ustaz yang berseberangan dengan mereka. Bagaimanakah sikap kita terhadap mereka, para ustaz-ustaz tersebut dan pengikutnya? Ya, kita tahu bahwa mereka menjadi atau mereka menyimpang gitu, ya. Menyimpang dan juga menjadi jembatan untuk menuju kepada orang-orang yang menyimpang, hizbiyyin, turatiyyin, roja'iyyin, sehingga kita berhati-hati dari mereka supaya tidak terpengaruh oleh mereka. Dan kalau bisa tentunya kita juga memperingatkan yang lain supaya tidak dekat dengan mereka, karena mereka akan menyeret kepada penyimpangan-penyimpangan yang kita ketahui. Adapun tentang sikap mereka terhadap kita, tidak lain kecuali kita bersabar dari sikap-sikap buruk mereka terhadap kita. Wallahu a'lam. Bolehkah kita menyekolahkan anak kita di sekolah umum? Dan apa mudaratnya? Sekolah umum yang sekarang kita ketahui pada umumnya banyak mudarat, dari pergaulannya, dari ajaran-ajarannya yang diajarkan, sebagiannya jelas bertentangan dengan agama. Dan nampaknya bagi kita yang sudah belajar dakwah Ahlussunnah wal Jamaah sekian waktu akan melihat, dan bahkan orang umum pun sebetulnya mengakui itu,

Ketika ada orang yang tidak baik, kemudian melihat dia teman kita, langsung yang dicap adalah ajaran kita. Biasanya seperti itu. Sehingga hendaknya kita merasa bertanggung jawab dan merasa memiliki dakwah ini. Dalam arti ketika kita berbuat, jangan kita berpikir kita sebagai kita, tapi berpikirlah orang itu menilai terkadang atribut kita, ya. Sehingga seperti yang tadi saya katakan, ketika kita berbuat salah, berbuat aib, seringkali itu menjadi aib buat dakwah, menjadi aib buat teman-teman yang lain, menjadi aib buat gurunya, menjadi aib buat dakwahnya. Walaupun insya Allah orang nanti akan tahu, tapi itu sering terjadi. Makanya berbuatlah yang baik demi menjaga tentunya dia sendiri. Yang kedua, dakwah Islam, dakwah sunnah ini, insya Allah dengan niat itu dia akan dapat kebaikan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan seorang yang khatib apa? Apakah termasuk juga bila tidak mengamalkan ilmu tersebut akan diancam dengan hadis-hadis orang yang tidak mengamalkan ilmu tersebut? Khatib maksudnya, ya. Khatib. Dan dia ahli khutbah, ceramah. Khatib sama, kalau dia hanya bicara ilmu, menganjurkan kebaikan, tapi dia tidak pernah mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dia menyuruh orang untuk menjauhi yang mungkar, dia sendiri melakukan yang mungkar. Ya ini yang dimaksud hadis-hadis Nabi, di antaranya ini. Para khatib. Dan ya tentunya bukan sebatas pada khatib, ya, semua. Masih bolehkah dia hadiri majelisnya orang-orang yang berilmu tapi tidak beramal? Ya, mau mencontoh apanya? Kalau orang yang tidak bisa memberi contoh dan bisa hanya bicara, mau mencontoh apanya? Mencontoh seperti itu, ya, jadi akhirnya kita juga jadi orang pandai bicara nggak bisa mengamalkan akhirnya. Ya. Maka itu yang seperti ini orang ulama menyebut sebagai, kalau dia ulama, ulama yang su, ulama yang buruk. Kalau dia seorang dai, berarti dai yang su, yang buruk. Kalau dia seorang ustaz, dia ustaz yang su, ustaz yang buruk. Jadi tidak pantas diambil ilmunya orang yang seperti ini. Bagaimana kita memanggil sesama ikhwan yang ana tahu kebanyakan dengan panggilan Abu, bagaimanakah yang sebenarnya? Mohon penjelasan. Ya, boleh saja dengan panggilan Abu, ya, Abu Fulan. Tapi, ya, yang menjadi masalah terkadang kalau lebih disingkat lagi menjadi Bu. Karena itu yang jadi masalah. Ya, ini nggak tahu di sini. Kalau di Jawa sering saya dengar itu, Bu. Padahal teman kita laki-laki. Hanya orang heran. Ya, ini yang laki-laki dipanggil Bu. Ya, tapi yang ibu-ibu perempuan dipanggil Om. Om, ya kan? Dengarnya Om. Jadi yang laki-laki dipanggil Bu, yang perempuan dipanggil Om. Kok jadi terbalik? Muskilah, ya. Nah, ini yang terjadi. Maka dari itu, ya, kalau sekedar syarat, ya, kalau mau panggil Abu yang lengkap, Abu Fulan, Abu Ahmad, Abu Ali, misalnya begitu. Ya. Kalau ummu juga jangan om saja. Ya, ummu fulan, begitu. Ummu Ahmad, Ummu Bakar dan seterusnya. Ya. Ya, lengkap. Jadi orang enggak salah paham. Nanti orang heran-heran ini Salafi kok aneh. Ya, yang laki-laki dipanggil bu, perempuan dipanggil om. Apakah boleh dalam menyebarkan SMS dalam kondisi penerimaan uang dalam rangka pembangunan masjid dengan tujuan untuk keterbukaan penerimaan uang yang masuk ke rekening yang diucapkan? Contoh, alhamdulillah tanggal sekian bulan 3.000 rupiah, bulan 200 rupiah dan seterusnya. Ini wallahu a'lam mungkin ada maksud baik ya. Tapi terkadang itu bisa berakibat buruk juga karena bisa menumbuhkan apa? Riya. Kalau orang yang melakukan sumbangan tersebut tahu dan namanya tersebar di grup ikhwan. Bagaimana kira-kira perasaan itu? Ya. Bisa jadi menumbuhkan riya, khawatir seperti itu saya. Ya. Kalau mau dibikin global saja, kalau sekedar untuk informasi tanda apa namanya tanggung jawab sebagai bentuk tanggung jawab transparan, ini masuk sekian keluar sekian, ya itu saya rasa di global saja, jangan disebut namanya bulan. Ya. Wallahu a'lam. Tolong dijelaskan secara ringkas tentang manhaj dan bagaimana mempraktekkan di tengah-tengah ikhwan yang tidak memperhatikan kondisi keluarga. Ya, manhaj ini maksudnya adalah mungkin yang dimaksud di sini yakni bagaimana sikap berpegang teguh ya kepada akidah yang benar. Ya, ya suatu kewajiban kita kalau dimaksud dengan itu berpegang teguh dengan akidah yang benar, baik terkait dengan keimanan maupun terkait dengan sikap. Namun di sini tentu seseorang yakni perlu berusaha untuk menampilkan ajaran yang benar ini dengan cara yang baik, tidak dengan mengalah dengan kemungkaran, tidak, tapi menampilkan dengan cara yang baik. Prinsip tetap prinsip, nggak bisa kita bergeser dari prinsip kita. Tinggal bagaimana ngomong yang baik, bahasa yang baik, bersikap yang baik, itu saja. Ya, dulu para sahabat ya seperti itu. Mereka tidak bergeser dari prinsip-prinsip mereka. Mereka bertentangan dengan keluarga mereka. Tetap prinsip dijaga, tapi mereka berusaha sebisa mungkin ya untuk menyampaikan dengan baik Islam itu kepada mereka, kepada keluarganya. Dan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengajari kita, seandainya disebutkan ketika orang tua itu kafir, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu memaksa kamu untuk kamu berbuat syirik, maka jangan kamu ikuti. Ya, jangan kamu buat syirik. Tapi sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dengan baik kedua orang tua kamu. Nah ini contoh bahwa orang berpegang dengan prinsip tetap, tapi bagaimana dia bisa menampilkan ya, muamalah yang baik pada perkara yang memang itu tidak dilarang oleh syariat. Ya, wallahu alam dengan mungkin ya, yang termasuk yang paling penting tutur kata ini. Tutur kata ini kalau buruk, ya, yang baik jadi buruk gara-gara tutur kata. Yang baik, yang benar dipandang oleh orang buruk karena apa? Karena tutur kata. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, walaupun tafadhlan walidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau kamu kata-katamu kasar, kalbumu keras, mereka akan lari dari kamu. Ini nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya. Yang jelas apa yang dibawa adalah benar. Tapi karena kata-kata yang kasar, sikap yang keras dalam arti kaku kalbunya, orang menjadi lari dari yang benar. Dan Nabi SAW tentunya bukan orang yang kaku dan kasar, ya. Nah, justru ini perlu kita koreksi buat kita. Seandainya pun yang kita pegang itu benar, tapi karena kakunya kita dan omongan yang kasar dari kita, maka orang pun akan lari dari kita. Sekali lagi, bukan artinya kita mengalah dengan yang mungkar. Prinsip kita pegang, tapi tutur kata yang baik, terkadang perlu diam, ya diam, ya, omongan yang baik sampaikan dengan cara yang benar dan baik. Nah, insyaallah dengan seperti itu akan mengurangi tekanan-tekanan dari pihak luar, dan insyaallah mereka suatu saat akan tertarik kepada kebenaran. Berapa? Tidak ada waktu. Bagaimana cara mengatasi syubhat ketika kita menjadi penuntut ilmu? Maka itu akan mendorong kita. Apa ini? Bercita-cita menjadi seorang ustadz ulama. Bagaimana cara mengatasi syubhat ketika kita menjadi penuntut ilmu? Allah alam, saya kurang paham ini. Ketika kita menjadi penuntut ilmu, makanya dianjurkan oleh para ulama kita, kalau menuntut ilmu dari seorang alim atau seorang yang berilmu, yang benar ilmunya, sehingga kita enggak kena syubhat. Yang kita serap yang benar semua, ya. Kita enggak sibuk memikirkan ini benar apa salah, langsung kita terima. Tapi kalau seorang itu belajar dari orang yang masybuh, ini benar apa enggak, ya, dia manhajnya lurus apa enggak, kita sudah sibuk bingung benar apa enggak. Dilarang kita belajar dengan orang yang seperti itu. Bagaimana mau belajar, ya, jangan-jangan justru yang diajarkan enggak benar. Nah, kalau ini yang dimaksud seperti itu. Kalau misalnya kita sudah belajar kepada ustadz yang benar, manhajnya lurus, akidahnya benar, kemudian ada syubhat dari luar, ya kita tanyakan. Ada orang mengatakan begini, bagaimana menjawab syubhat ini? Ah, begitu, ya. Nanti jadinya kasfu syubhat, menyingkap syubhat, begitu. Bisakah ustadz menceritakan secara ringkas kisah seorang ulama dalam menuntut ilmu yang bisa memotivasi kita dalam menuntut ilmu? Ya, mungkin nanti ya, Allah Allah, kalau ada waktu anda. Dan alhamdulillah ada buku-buku para ulama, ya, buku-buku para ulama yang menceritakan tentang upaya mereka dalam talabul ilm. Apakah sabar ada batasnya? Ya, sabar ada aturannya. Batas ini membingungkan, ya. Kalau batas itu yang orang bilang mau batas sabar enggak ada batasnya atau ada batasnya. Kata-kata batas ini membingungkan, sampai di mana batasnya itu. Tapi kalau sabar ada aturannya, benar. Sabar ada aturannya. Ya. Sekarang masalah apa dulu yang dihadapi? Ya. Sabar dalam maksiat ya enggak boleh, ya. Kalau sabar meninggalkan maksiat, betul. Ya. Sabar menghadapi orang. Ya, kita lihat apa kasusnya. Kita lihat apa kasusnya. Oh, kasusnya dia sering mengganggu. Oh, enggak bisa kalau seperti itu. Tidak bisa kita dengan alasan sabar enggak ada batasnya, biarkan mengganggu terus. Enggak bisa. Harus diatasi. Tapi kalau sabar, kenapa sabar? Ya, karena kasusnya apa? Ya, dia memang orangnya tidak mampu, sementara dia minjem sama saya duit, ya, dan nggak pernah bisa bayar karena memang nggak mampu. Mau gimana lagi? Ya, sabar terus berarti kalau seperti itu, begitu. Jadi ada aturannya, sabar ada aturannya, tergantung kasusnya. Apakah sama keutamaan orang yang mendapat ilmu antara orang yang hadir di majelis dengan orang yang mendengar audio saja? Ya, tentu keutamaannya berbeda. Duduk di majelis ilmu keutamaannya besar, seperti yang kita dengarkan tadi dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akan diliputi rahmat Allah, dikelilingi para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan para malaikatnya. Sementara yang hanya mendengar audio, ya, dia dapat ilmu, tapi keutamaan tadi nggak dapat. Begitu juga hal yang lain. Kita di masjid bertemu teman kita, bertemu dengan para thullabul ilm, dan banyak manfaat-manfaat yang lain, kuwa islamiyah, macam-macam manfaat yang diperoleh dengan hadir di majelis ilmu, ya, asal sebatas pada manfaat-manfaat. Jangan kemudian, khususnya maaf ibu-ibu, kadang setelah majelis taklim ngobrolnya sudah lain, ya, gosip, provokasi dan lain-lain. Hati-hati, jangan sampai, ya, jangan sampai seperti itu. Kita belajar untuk apa? Cari faedah ilmiah yang membawa kita untuk menambah iman kita, begitu, ya. Dan maaf, bukan berarti bapak-bapak tidak ada yang begitu, ya. Jangan, wah kok ibu-ibu saja yang disebut. Sama, bapak-bapak kalau begitu juga sama. Apakah sah salat fardu di rumah padahal ada jemaah masjid? Kalau tentang sahnya, menurut jumhur ulama sah, tapi dia berdosa ketika tidak berjamaah di masjid sementara tidak ada alasan. Apakah boleh bagi musafir yang tinggal beberapa hari untuk jemaah salat berkali-kali? Ya, di sini beberapa hari kalau dia tidak menentu safarnya, maka diperbolehkan. Ya, tapi kalau tidak menentu safarnya, yakni selama 4 hari pertama boleh. Afwan, kalau tertentu safarnya dia tahu, maka 4 hari pertama, begitu, ya. Menurut pendapat Syaukani rahimahullah. Jika anak yatim memiliki harta peninggalan, kemudian harta tersebut dikelola oleh ayah tiri, yang ayah itu adik dari ayahnya, yakni pamannya berarti. Maka hukum harta tersebut bagaimana? Apakah ayah tiri tersebut mendapat upah? Apa bagaimana yang seharusnya? Kalau ayah tiri tersebut alias pamannya itu orang yang kecukupan, maka diupayakan jangan mengambil upah. Cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beramal lillah, karena Allah. Tapi kalau si paman tersebut yang mengasuh anak yatim, orang yang miskin memerlukan upah, maka diberi upah sesuai yakni seperlunya, ya, kalau bisa seperlunya, secukupnya, dalam arti jangan sampai dia menzalimi anak yatim tersebut, ya. wallahu a'lam. Dan diupayakan kalau bisa harta itu dikembangkan. Kalau hanya diambil sebagai upah nanti habis, ya kan? Tapi diupayakan dikembangkan dengan penuh tanggung jawab, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, jujur, yang insyaallah akan menjaga harta anak yatim itu sehingga dia mengambil darinya upah tanpa dia mendzalimi, maka itu diperbolehkan. Sementara cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.